Kelangan iso niki wis kelangan kembian hangsun emang-emang loro rasane atimu loro kutiangan tiko wong liyo Masio apot hang sonroso

Terima kasih. Thank you. Ojo salah tampo, ojo salah nerimo, gampang percaya omongan e wong liya. Sing ono niatan iso dikulit ganti, merko mengriko hang iso. Thank you.

dong sengit ningeti doko sino pandiko kewe urip iso cedong linya larane nembus nom cero keri ngerusak pikiran. sawah.